Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin, sayyidina habibika Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'. Selamat berjumpa lagi ya Bu dengan saya Tan Mewa dalam acara Bu Nyaiso. Kali ini kita akan mempelajari berbagai hal ya. Dan kepada ibu-ibu yang di studio, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan kepada Bapak Ibu pemirsa JTV yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, selamat ketemu lagi. Alhamdulillah Allah masih memberikan rahmat dan karunia-Nya, ridho dan inayah-Nya, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk saling bermuajah ya Ibu. Alhamdulillah. Ya, selawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini Ibu, kita akan belajar bagaimana menyikapi satu bentuk kata-kata yang sering diucapkan, yang sering didendangkan, sepopuler dengan kata-kata Assalamualaikum. Kata ini sering diucapkan oleh umat Islam, tetapi maaf, belum banyak yang mengerti makna yang sebenarnya dan kapan penggunaan yang tepat tentang kata-kata ini, yaitu tentang kata-kata insya Allah. Sering dengar kan ini? Bahkan sering keluar dari bibir kita kalimat ini, tetapi kadang penggunaannya kapan dan di mana, kita yang harus tahu banyak. Tetapi sebelum semuanya ini kita jelaskan, mari kita perhatikan yang satu berikut ini. Assalamualaikum penonton. Waalaikumsalam. Ayo, kalau wong wedok iku bingung aku. Masalahe ngeten iki. Sembarang tak turuti, njak tuku klambi wis tak tekokno, njak tuku sandal tak tekokno. Lho ngono sik ngomel, masakane yo gak tau enak. Terus Mas, sampean yo ngono ta Mas? Sampean iki yo gak tau nepati janji Mas. Aku lho wis nahan sabar. Tapi sampean aku gak tahu nempati janji. Ate nek janji-janji ku mesti ngomong insya Allah iku lho Mas enggak aku gelo. Kok ning ngomong cek bantere, mari mangan gedang tak ya apa. Aku iku nak ngomong nang awakmu pakai kata insya Allah, meskipun gak tak tepati yo gak apa-apa. Ya toh ibu-ibu. Nak ngomong pakai kata insya Allah, oleh ditepati oleh gak. Lho gak dosa wong aku insya Allah. Mbok aku ngomong yo. Gak tak laksanakno yo wis aku dosa. Lho gak ngono nek penonton. Masih iki yo nek nepapa nek janji-janji ku lho gak tau ditepati ku pokoke disengaja ngono lho. Aku itu nontok dhewe tapi ngomongnya insya Allah tapi gak tau ditepati. Ayo. Ngomong tok iso. Assalamualaikum. Salam. Waduh, waduh. Iki ono apa tok sawangane ribut ae gegeran ae. Ono becek. Opo ose Mas, Mas. Lah gegeran rujuk nang arepe wong akeh ya Bu ya. Isin rek. Ngarepe jeding ya jemek kabeh. Ono apa sih Mbak? Lek masalah cinta yo, ojo bingung yo. Mendingan ngomong karo aku ae. Dijamin kok tak tambani masalah halal. Dijamin. Iki toko-toko kurang ajar iki bojoku. Loh. Ngene lho, aku rame iki masalahe arek iki kan sewot. Yo, gara-gara aku janji ngomong insyaallah. Heeh. Loh, masalah insyaallah gak tak tepati kan gak apa-apa. Lah kok murang-muring nang aku? Yo murang-muring lho, Mas. Mas, sampean iki lho Mas gak sisan iki gak tepati janji, Mas. Wis keseringen. Aku lho sampe sewot dhewe sampe gelo. Ate nek ngomong janji-janji ku ate insyaallah iku lho Mas, gak seneng aku. Itu kan kelebihanku. Khususnya setibangannya kira-kiraan tok, mendingan melok aku. Repot, sewot, kira-kiraan masalah janji, gawe kalimat insya Allah. Mendingan saiki ono acara Bunyai. Ayo melok aku, mumpung Bunyai saiki lagi ono acara pengajian. Sampean iso kabeh takok sapuase. Iso lho Mas, iso takok. Iya lah, sip lah. Sip lah, ayo Mas. Pasti halal lah ini. Sip. Ayo Mas. Ayo melok ayo. Thank you. Dalam derita dunia ini kan Bagaimana tanggapan kita tentang fragmen yang kita sudah perhatikan tadi? Kata insya Allah yang digunakan dalam fragmen tadi bagaimana, Bu? Rancu. Apa rancu? Ya, tepat atau tidak? Tidak. Ya. Mari kita perhatikan baik-baik. Selama ini saya tadi sudah katakan ya, banyak sekali kata ini memang sepopuler dengan kata assalamualaikum. Tadi kan saya sudah sampaikan. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah penggunaan yang salah pada waktu dan tujuannya juga karena satu alasannya. Banyak orang mengatakan ketika seseorang itu mau berjanji kepada orang lain, dia cukup enteng mengucapkan, ya insya Allah. Jangan-jangan kita juga begitu ya. Kadang-kadang jujur banget ya. Nah ini loh, betapa banyak ketidakpahaman kita, sering kita ya, dalam kehidupan sehari-hari, sepertinya tidak ada rasa bersalah sama sekali. Ketika kita itu mengingkari janji kita, janjian, ya nanti kita akan ketemu jam 7. Tiba-tiba, karena ini orang yang mengatakan ini dengan menyebut, insya Allah besok saya akan datang jam 7. Sebetulnya kalimat ini sudah tepat, tapi kalau dengan niat yang tepat juga. Niat yang lurus, dengan niat apa? Dari lubuk hatinya yang paling dalam itu ada berniat untuk menepati. Iya, menepati janjinya. Tapi kadang-kadang kita sendiri ini sudah tahu bahwa besok itu tidak bisa datang. Bahwa besok itu tidak ada kemauan untuk datang. Hanya karena sungkan barangkali. Hanya karena supaya wis gak bolak-balik ditekoni sak jawab ae insya Allah. Tapi kalau sudah ada niatan di dalam hati untuk mengingkari komitmen kita, ini adalah satu dosa. Tidak memegang amanah. Maka sering toh kita seperti itu ya, secara tidak sengaja kita enteng mulut kita itu. Hati-hati, taltul-taltul. Iya betul atau benar ya Bu? Ya. Itu betul yang terjadi sekarang ini. Banyak sekali kata-kata itu yang gampang diucapkan tapi kita sendiri itu tidak berniat untuk bagus. Tidak ada niatan baik, tidak ada satu apa ya, niatan untuk benar-benar bahwa ini ada satu tanggungan kalau saya sudah berbuat janji. Memang sih Bu, di dalam Islam itu diajarkan bahwa seseorang itu tidak boleh apa? Disi kerso. Ngerti disi kerso? Ya. Apa? Disi kerso itu ya? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Iya. Koyak-koyak kita itu sudah tahu besok itu bagaimana. Kenapa di dalam Islam itu dianjurkan untuk mengucapkan insya Allah kalau berjanji. Yang dalam arti harfiahnya, arti katanya insya Allah itu adalah apabila Allah menghendaki. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Kapan ayat tentang insya Allah ini turun? Dan bagaimana asbabun nuzulnya, bagaimana sejarahnya, itu terjadi pada saat dulu ya Bu. Sejarah ayat Al-Quran, Al-Kahfi ya, surat Al-Kahfi ini turun khusus di dalam memegang kalimat atau kata insya Allah ini. Yaitu pertama awalnya berasal dari sejarah tentang ada seorang pemuka kafir Quraisy. Pada saat itu, karena Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sulit untuk dibujuk, sulit untuk diinikan, dan orang kafir Quraisy karena merasa tersaingi dengan hadirnya Rasulullah di tengah-tengah bumi Mekah, maka orang kafir Quraisy ini menyuruh dua orang pemuda untuk menemui pendeta Yahudi. kamu datang ke sana kepada pendeta Yahudi sana. Kamu datanglah dan tanyakan kepada bapak pendeta itu, apakah benar bahwa di dalam kitab suci dahulu, di dalam kitab suci itu dijelaskan bahwa akan ada lahir suatu saat seorang nabi, apakah pada Muhammad itu benar-benar ada tanda kenabiannya. Maka pemuda dua ini datang. Kemudian dia menceritakan ciri-ciri Nabi Muhammad. Diceritakannya kepada pendeta Yahudi itu. Kemudian pendeta Yahudi itu ngomong dengan dua pemuda yang disuruh oleh kaum kafir Quraisy ini. Ya, begini saja. Kalau memang dia benar, tanyakan tiga hal kepada Muhammad, kata bapak pendeta itu. Pendeta Yahudi itu menyuruh dua pemuda tadi menanyakan tiga tentang tiga hal kepada Rasulullah. Yang pertama, tanyakan tentang kisah Zulkarnain, seorang pengembara yang mulai dari belahan timur sampai ke belahan barat. Yang kedua, tanyakan kepada Muhammad, yaitu tentang pemuda Ashabul Kahfi, yaitu 7 pemuda yang ada di Gua Kahfi. Pernah dengar ceritanya? Ya, tidak perlu dibahas ya, saya rasa semuanya sudah tahu semua. Dan yang ketiga, tanyakan kepadanya tentang roh. Apa itu roh? Nyawa ya. Nah, tanyakan tiga hal itu. Bagaimana jawaban Muhammad? Nanti kamu kembali kepada saya. Dan pada saat itu betul, pemuda itu langsung bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ya kan ini kaum kafir Quraisy, nyeluk gak gelem nyeluk ya Nabiullah atau ya Rasulullah gak gelem bu. Jadi saya nyeluk, Muhammad, ngono. Jadi tunggu sudah sampean, gak gelem menghormati ya, nyeluk, Muhammad, aku mau bertanya. Tolong ceritakan kepada saya tentang kisah Zulkarnain, pengembara. Kemudian tentang roh. Dan kemudian tentang Ashabul Kahfi. Nabi Muhammad itu langsung menjawab ini. Wes kowe rene ae isu-isu. Tak jawab apa. Beliau bilang seperti itu. Maka inilah teguran Allah kepada baginda Rasul. Ditunggu isu-isu. Wahyune gak turun-turun untuk menjawab tiga pertanyaan itu. Itu Nabiullah aja ditegur. Apalagi kita lek seneng di si kerso, Bu. Durung-durung wong kita ini enggak tahu kok. Hari ini ya, Bu. Yeah. Pagi sampai sore ini kita ada. Malam belum tentu. Betul? Yeah. Malam, sore, malam kita ada. Besok pagi belum tentu. Terus, Boten? Yeah. Makanya enggak oleh di si kerso. Maka dianjurkannya dengan kalimat insya Allah ini satu tuntunan yang baik. Maka turun. Pada dinteni sampai hari ke satu, gak ono ayate turun untuk menjawab tiga itu. Kedua, gak ono mane sampai Rasulullah itu sedih. Ada apa ini? Kok misalnya zaman sekarang ono dia bisa nanya begini. Ada apa denganku? Kok salah apa ya? Kok wahyune kok gak turun-turun? Sampai ditunggu kurang lebih 2 minggu, Ibu. Itu wahyunya baru turun. Jibril itu baru menjawab 3 hal itu. Dan kemudian di saat itu pula Allah menegur baginda Rasulullah untuk menjawab. Apa kata Allah di dalam firman-Nya? Yaitu apa? Wala taqulana. Ya, li syai'in. Janganlah engkau sekali-kali mengucapkan sesuatu, ya. Jadi enggak boleh ngomong sembarangan, ya. Tentang apa? Yaitu apa? Ini fa'ilun, ya. Zalika goza ila ayyasha Allah. Janganlah engkau mengatakan memastikan sesuatu. Mengatakan sesuatu yang belum pasti. Bahwa aku akan melaksanakan esok pagi. Illa ayyasha Allah. Ngantuk ya panjenengan. Ngantuk apa bingung dulu aku. Heran. Heran. Aku apa anak buntu teh heran itu. Nah, Terpesona, alhamdulillah kula nggih terpesona kali panjenengan kok Bu ya. Jadi apa? Jangan kau katakan sesuatu kecuali illa ayyasha Allah, kecuali dengan kata-kata insya Allah. Bu, pesan moral apa yang kita bisa ambil kali ini? Bahwa di dalam mengucapkan sesuatu jangan sekali-kali gegabah. Katakan kalau kita punya sebuah janji, tetapi dengan catatan loh ya Bu. Ini bukan untuk membungkus niat yang tidak benar loh ya. Saya tadi sudah katakan, tetapi dengan niat yang tetap utuh, bahwa kita itu berkehendak untuk menepati janji kita. Amanah kita itu, di mana kita berjanji itu benar-benar kita ingin penuhi gitu loh. Nah itu apa? Pesan moral yang bisa diambil dari kalimat insya Allah itu adalah, yaitu diwajibkannya manusia itu untuk tawadhu. Betul napa leres? Rendah hati. Bahwa di mana ada sesuatu yang di luar batas kemampuan seorang anak manusia. Di atas langit ada, di atas segalanya ada yang maha segala-gala, yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat insya Allah ini mengajarkan kita untuk apa? Bahwa kita ini mengakui kelemahan diri kita sebagai anak manusia. Bahwa kita ini ada keterbatasan sebagai hamba Allah. Di mana yang berhak, yang maha tahu, yang maha segala-galanya, yang maha pasti dan yang maha memastikan itu hanyalah Allah azza wa jalla. Lurus nama boten? Jadi tidak boleh manusia itu takabur. Pokoknya gua besok begini ini. Saya juga kalau saya janjian sama Mas Sugeng ya, produser JTV, iya Mas, saya insya Allah akan memenuhi datang besok. Tapi ya datang beneran. Coba kalau saya tiba-tiba semua sudah datang, saya dengan nenteng yang ucapkan insya Allah ya Mas Sugeng, begitu kemudian saya gak datang, bisa dikeprui uang aku. Lulus betul? Ya ada niatan baik gitu loh ya. Tetapi di luar itu tetap kita itu dalam batas koridor bahwa kita ini hamba yang lemah. Kita berlindung kepada yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha sempurna, yang maha pasti. Bahwa kita ini, iya belum tentu ya. Besok si urep tawis mati yo garo. Terus boten Bu? Dan dibalik itu, maka mengajarkan kita untuk juga bersyukur kalimat insya Allah itu. Kenapa? Ya Allah, ternyata pagi ini, hari ini, kita masih dikaruniai kesempatan untuk bernafas dengan lega. Sementara Tila melihat tetangga kanan, sudah tidak ada. Adalah kalimat bersyukur. Bahwa ini mengajarkan dalam siklus kehidupan anak manusia. Anak manusia itu selalu dalam apa? Satu perlindungan yang maha kasih, yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha berkuasa, dan maha berkehendak. Kodrat dan iradat itu milik Allah. Nah, manusia tidak punya, Bu. Kekuatan apa sih dalam diri anak manusia itu? Tetapi bukan berarti dengan kalimat insya Allah itu manusia lalu putus asa juga. Sebaliknya, ajaran kalimat insya Allah tetap di dalam sesuatu usaha, manusia tetap wajib berusaha. Engkau ngomongnya ten, iya jari ini bunyain deh ingin yang di CTV itu, apa-apa itu jari ini dikongkon insya Allah, wis awake dhewe gak usah usaha maren. Kan itu bila Allah menghendaki, nanti jangan-jangan kita usaha Allah tidak menghendaki. Nah ini manusia yang gimana ya, cahlek mengambil cara pintas jalan berpikir itu ya. Maksudnya begini, di balik itu kita punya kerendahan hati, tidak boleh takabur, tapi kita juga tidak boleh pasrah dengan sesuatu hal. Jadi apa, tetap semuanya harus dalam planning. Planning ini kenapa tuh? Rencana begitu ya. Tetap manusia harus berencana, harus berusaha, tidak boleh diam aja. Oh enggak, aku memang dikehendaki Allah begini kok, itu namanya enggak benar begitu loh. Nah ini apa, usaha, rencana, di mana apa? Nah baru ketika sudah rencana itu maksimal, maka hasil akhir kita pasrahkan kepada Allah dengan memang kalimat yang terbaik yaitu insya Allah. Besok saya akan datang dalam rapat ini, insya Allah saya akan hadir dan saya akan usahakan insya Allah tepat waktu. Tapi ada keinginan yang benar di mana kita sudah merencanakan dalam batas harian, catatan harian kita memang, oh ya besok saya harus kesini. Manusia yang hidup dengan teratur, kedisiplinan, punya rencana, punya planning, punya satu usaha yang tetap. Jadi apa? Hasil akhirnya baru kita pasrahkan kepada Allah azza wa jalla. Bisa dipahami ini Bu? Anda pasti tidak mau hadir ya katakan. Mohon maaf. Jangan langsung tidak toh, Bu. Mohon maaf sih ngono lho, Bu. Iya, dalam kehidupan anak manusia itu hanya ada dua kata, nggih. Maaf, terima kasih. Iya sudah, ada dua itu. Pokoknya kalau kita berbicara didahului dengan maaf, diakhiri terima kasih, aman. Loh benar, Boten? Maaf, besok saya tidak bisa datang dalam undangan Ibu. Ya, semoga ini bisa dipahami. Terima kasih atas segala pengertiannya. Kalimatnya dimulai dengan maaf, diakhiri terima. Kalau nak wong ngamuk kali panjenengan, Bu. Loh, leres mboten? Lah kalau sudah didahului maaf diamuk, ya wis apese panjenengan. Tapi insya Allah ndak ya. Kalau kita sudah mengucapkan maaf dulu, kemudian kita akhiri terima kasih ya atas segala pengertianmu tentang hal ini. Memang saya benar-benar, saya sih ada keinginan hadir, tapi saya benar-benar besok itu ndak iso rawuh, Bu, nenggone undangan panjenengan. Temen yo sepurone sing kata, sepure sing dawa. Sepurone sing. Leres mboten, Bu? Bisa kan mengucapkan begitu? Ndak sulit kan? Ndak. Ndak sulit kan? Ndak. Piye ngomongi? Ayo coba terok no. Tidak ganti, mau tak ngono ngomongin mbek ngono. Iya, jadi apa? Ucapkan dengan satu kalimat yang bisa apa? Tidak membuat orang itu merasa tidak kita hormati. Jadi, oh gak gelem teko. Tapi kita kalau memang gak bisa datang ya kita langsung ucapkan maaf. Saya tidak bisa datang. Maaf saya tidak bisa memenuhinya karena memang keterbatasan saya. Misalnya diutang sampean durung iso nyaur, katakan ya. Maaf ya, insya Allah. Nanti lek wis duwe-duwe ya tak sahur. Lek gak duwe ya lek no, ora lek. Ya Bu, ge? Bisa dipahami, ge? Jangan lagi bilang insya Allah. Kalau sudah demikian, sudah dilakukan, bukan insya Allah lagi. Insya Allah itu kalau besok yang kita belum tahu, belum tahu, tapi tetap dengan etikat niat baik untuk memenuhi. Menunya, wes, panjenengan saya kita kono. Ya, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok pengajian Baitus Salam Ketimang Wonayu Sidoarjo. Ibu ingin menanyakan fragmen tadi ya Bu ya. Tadi kan insya Allah kalau di seperti itu apakah kita itu dosa apa tidak Bu? Itu. Ya. Sekian terima kasih. Ya. Terus ya, ya gini. Kalau ada janji, terus insya Allah, tapi enggak pernah ditepati. Gitu loh, Bu. Yeah, apa yeah, kita itu dosa apa tidak? Gitu. Yeah. Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas itu, Bu. Bahwa itu adalah satu dosa kalau itu ada unsur kesengajaan untuk tidak mau menepati, tapi berlindung di balik kata insya Allah, itu jelas satu dosa. Yang tadi saya katakan, insya Allah itu memang wajib dikatakan.